Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri mutasatwa fa inna kullal mustasatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan membaca Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Kita masuk pada bab likul makhluk ajal. Masing-masing makhluk memiliki ajal, memiliki waktu akhir kehidupan. Qala al-Allama Abu Utsman As-Sabuni rahimahu wa ta'ala, wa ya'taqiduna wa yashaduna ashabul hadis, orang-orang yang mengikuti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, mereka meyakini, wa yashadun, dan mereka juga bersaksi, mempersaksikan, annallaha azza wa jalla, bahwasannya Allah azza wa jalla ajjala likulli makhluk ajalan, bahwasannya Allah telah memutuskan masing-masing makhluk ajalnya, waktu meninggalnya. Dan pembahasan pada bab ini, ini masuk pada bab takdir. Jadi ajal termasuk takdir dari Allah azza wa jalla. Jadi setiap gerakan maupun diam kita ini adalah takdir dari Allah azza wa jalla. Begitu pula amalan-amalan kita juga masuk dalam takdir Allah azza wa jalla. Kita bergerak, kita berdiri, berjalan, atau kita diam, itu seluruhnya dengan izin Allah azza wa jalla. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka kita pun tidak akan bisa melakukan apa yang kita ingini. Misalkan kita ingin bergerak, ternyata Allah takdirkan kita sakit, akhirnya kita tidak bisa bergerak. Mungkin takdirkan sakit yang sampai lumpuh, semacam stroke. Dia inginnya gerak ke sana kemari, tapi Allah takdirkan dia diam di situ, tidak bergerak, tidak bisa bergerak. Sehingga segala gerakan makhluk maupun diamnya makhluk itu berkaitan dengan izin dari Allah dan kehendak Allah azza wa jalla. Dan masalah takdir, kita pun tahu bahwasanya takdir itu bagian dari rukun iman, di mana Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal iman, apa itu iman? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al iman antuk mina billah, iman adalah engkau beriman kepada Allah wa malaikatihi, dan engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya wa kutubi, dan engkau beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan engkau beriman pada rasul-rasulnya, wa tu'mina bil yaumil akhir, dan engkau mengimani hari-hari akhir, dan engkau mengimani pula adanya takdir, takdir yang baik maupun takdir yang buruk, sehingga setiap muslim harus meyakini bahwasannya takdir ini merupakan rukun iman yang harus dimiliki masing-masing muslim. Dan segala kejadian yang ada di muka bumi ini, dari awal penciptaan sampai akhir, itu tidak keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Berupa kehidupan para hamba, kehidupan makhluk, kemudian kematian makhluk, ini juga dengan takdir Allah. Makhluk tersebut sakit, itu juga dengan takdir Allah. Makhluk tersebut, apakah Allah takdirkan miskin maupun kaya, itu seluruhnya takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi seluruh yang ada di kehidupan ini tidak lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Dimana Allah, dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innallaha kataba maqadiral khalaik, sesungguhnya Allah menulis catatan-catatan takdir seluruh makhluk. Qabla an yakhluqa samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum ada langit dan bumi yang kita berada padanya, ini Allah sudah mentakdirkan seluruh makhluknya. Si fulan takdirnya begini, rezekinya begini. Si alam meninggalnya di sini dan lahirnya tahun sekian. Ini seluruh makhluk sudah Allah takdirkan. Bi khamsina alfasana, 50 ribu tahun sebelum penciptaan bumi dan langit. Jadi seluruh ketetapan takdir makhluk sudah Allah catat di Lauh Mahfudz sebelum 50 ribu tahun. Sehingga apa yang terjadi di dunia ini, maka kita tinggal tawakal dan berusaha, karena semua sudah Allah takdirkan. Dan kita sebagai muslim, kita dalam keyakinan kita haruslah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, maka itu yang kita yakini. Sedangkan apa yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak yakini. Kita tidak menambah-nambah dan tidak mengurang-urang. Jangan seperti orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Mereka terkadang meyakini sesuatu yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Banyak di kehidupan kita ini, kita kadang mendengar ada orang mati kalau tiap malam Jumat pulang minta doa, minta bacaan Quran. Kalau di rumah tersebut tidak dibacakan Quran, mayit tersebut pulang ke kuburan nangis. Nah ini keyakinan dari mana? Dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis pun tidak ada. Jadi sebagian orang seperti itu, di dalam Al-Quran tidak ada malah diyakini. Sedangkan di dalam Al-Quran dan hadis ada, terkadang malah ditolak, tidak diyakini. Adanya hari berbangkit, adanya yaumul hisab, adanya timbangan amal. Ini ada dalam hadis dalam Al-Quran. Tapi sebagian orang enggak percaya. Kemudian wa anna nafsan lan tamuta illa bi innillahi kitaban muajjala. Bahwasanya setiap jiwa tidaklah meninggal kecuali dengan izin Allah sesuai kitab catatan yang telah ditulis. Setiap kita pasti akan meninggal. Dan setiap makhluk hidup pun seluruhnya akan meninggal. Baik manusia, hewan, jin maupun malaikat, seluruhnya akan meninggal karena masing-masing punya ajal yang sudah Allah tentukan. Sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini, maka kita pergunakan sebaik-baiknya. Hidup kita itu tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Umur kita sampai kapan, kita tidak tahu. Karena masing-masing sudah dicatat. Kita tidak tahu di antara kita siapa yang meninggal dahulu. Dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah, pernah berdoa, Allahumma amti'ni bizauji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, senangkan diriku, berilah aku kenikmatan, kesenangan dengan adanya suamiku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi abi, dengan ayahku, yaitu Abu Sufyan. Wa bi akhi, dan dengan saudaraku, yaitu Muawiyah. Ini istri Nabi berdoa seperti ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat mendengar, Rasulullah menegur, sa'alti li ajalin madrubah, engkau meminta pada Allah dengan ajal yang sudah ditentukan. Jadi engkau berdoa pada Allah padahal ajal itu sudah ditentukan. Walaupun engkau minta kesenangan apapun, namanya ajal kalau sudah datang, maka selesai apa yang dia nikmati di dunia ini. Wali arzak maksumah, dan engkau meminta rezeki-rezeki padahal rezeki tersebut sudah dibagi-bagi, masing-masingnya sudah ada rezekinya. Wali ayamin mahdudah, dan engkau meminta pada Allah padahal hari-hari itu sudah terbatasi. Masing-masing orang punya batasan hidupnya. Lau sa'alti, seandainya engkau berdoa, lau sa'altinlah, seandainya engkau berdoa, an yu'idaki min adabin nar au adabil qabri khairan wa afdal. Jika engkau meminta pada Allah agar Allah melindungi engkau dari adab neraka atau adab kubur, maka itu lebih dan lebih mulia. Jadi Rasulullah menegur Ummu Habibah, karena Ummu Habibah ini meminta pada Allah sesuatu yang ini sudah ditakdirkan seluruhnya, sehingga Rasulullah menasihati lebih baik berdoa agar dilindungi dijaga dari api neraka atau adab kubur. Sehingga dari sabda Rasulullah ini, seluruh apa yang ada di dunia ini sudah ditentukan, baik rezeki, rezeki itu sudah dicatat masing-masingnya. Si Fulan ditakdirkan miskin, si Alan ditakdirkan kaya, si Fulan ini takdirkan sakit-sakitan, si Fulan ini ditakdirkan sehat terus. Ini sudah Allah catat. Nah, ini juga dulu kalau kita ingat ya, ini ada orang bilang, kalau mau kaya ya kerja. Nah, padahal dia sudah kerja, tapi dibilangnya kalau mau kaya ya kerja keras biar bisa kaya. Padahal Allah sudah mencatat si Fulan miskin, si Fulan kaya. Kalau dia ditakdirkan miskin, walaupun kerja keras apapun, maka dia tetap miskin. Berbeda dengan takdirnya kaya, dia kerja paling kerja sederhana, dia cepat naik hartanya, cepat banyak hartanya, karena Allah takdirkan kaya. Bahkan ada yang berdalil dalam Al-Quran, padahal tidak pas itu untuk berdalil. Ini dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd itu ada ayat yang menyatakan, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidaklah merubah suatu kaum sampai kaum tersebut merubah apa yang ada pada mereka. Nah, ini ayat ini dibuat dalil. Nah, kalau kamu mau merubah dirimu, mau kerja keras, maka bisa kaya. Nah, ini dalil yang keliru. Padahal ayat ini maksudnya apa? Innallaha la yughayyiru biqaumin. Sesungguhnya Allah tidaklah merubah satu kaum. Maksudnya Allah sudah beri kenikmatan-kenikmatan, kasih kesehatan, kasih kelapangan rezeki. La yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sampai dia merubah dirinya sendiri. Allah sudah kasih rezeki, kasih kesehatan, kasih kelapangan hidup. Tapi dia ternyata gunakan rezeki tersebut untuk bermaksiat pada Allah. Dia gunakan untuk melanggar syariat-syariat Allah. Maka Allah pun tidak ridho, Allah pun murka. Akhirnya orang ini yang asalnya kaya raya jadi melarat. Ini gara-gara dia sendiri, dari gara-gara ulah tangan dia sendiri, gara-gara kemaksiatannya. Allah tidak merubah dia, tapi dia yang merubah sendiri. Sudah dikasih kenikmatan-kenikmatan, tapi dia malah yang tidak memanfaatkan kenikmatan dengan sebenar-benarnya. Jadi sekali lagi, apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya tidaklah berubah, karena sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Wa idan qada ajalul mar'i falaisa illal maut walaisa lahu anhu fatun. Jika ajal seseorang telah selesai, telah berakhir, dari waktu seseorang di dunia ini sudah berakhir, falaisa illal maut, melainkan dia akan meninggal. Allah Ta'ala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kalian akan jadi meninggal, jadi mayit, dan mereka pun akan meninggal. Jadi benar-benar kita persiapkan diri-diri kita, jangan sampai kita menyesal. Kita di dunia masih terlena dengan berbagai perhiasan dunia sampai lupa dengan akhirat, lupa ibadah, lupa baca Quran, lupa berzikir. Ini kalau ajalnya sudah habis, maka meninggal orang tersebut. Sebagaimana ucapan Ibnu Qayyim, gimana? Kalau rizki seseorang sudah habis, pasti dia meninggal. Karena rizki sudah diatur juga. Rizki ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau seseorang rizkinya habis, maka orang tersebut meninggal. Karena rizki sudah ditentukan. Walaysa lahu anhu fautun, dan tidak akan luput padanya. Jadi enggak mungkin dia sudah ditakdirkan hari ini, misalkan hari Selasa, si fulan jam sekian, menit sekian meninggal. Ini sudah Allah catat. Enggak mungkin terus mundur. Nah, ini kalau mundur atau maju ini berarti bukan, berarti dia belum ajalnya. Seperti kalau dia sakit, sama dokter sudah divonis ini tinggal 3 hari. Nah, ini hanya perkiraan dokter. Dokter gak tahu catat takdir. Ternyata orang ini sakit, berapa hari kemudian sembuh, bisa hidup 2 tahun 3 tahun kemudian. Ini jadi kalau sudah ditakdirkan meninggal, pasti dia akan meninggal, tidak akan maju, tidak akan mundur. Qala Allah azza wa jalla, Allah taala, Allah azza wa jalla berfirman, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna an la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Masing-masing umat memiliki ajal. Jadi ini baik sekelompok umat maupun person-personnya, maupun pribadi-pribadinya. Kayak dulu kaumnya Nabi Nuh sudah selesai, maka diganti kaum berikutnya. Kaum ini sudah selesai ajalnya, diganti kaum berikutnya. Ini kalau umat. Kemudian pribadi-pribadinya juga punya ajal. Masing-masing memiliki tanggal akhir di mana dia berakhir di dunia itu. Fa idza jaa ajalum, jika datang ajal mereka, waktu yang sudah ditentukan Allah, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diakhirkan sejam atau sesaat. Wala yastaqdimun, dan tidak pula bisa dimajukan. Jadi kalau dia sudah, nyawa sudah di kerongkongan, tidak dia berdoa pada Allah, maka percuma, tidak mungkin. Ya Allah, tunda, tunda sejenak saja. Mungkin tunda 1 jam, biar aku istighfar, biar aku bisa sholat, biar aku bisa sedekah. Tidak bisa. Tidak bisa dimundur maupun diajukan, karena ajal sudah ditentukan, tidak akan berubah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi innillahi kitaban muajjala, dan tidaklah suatu jiwa meninggal illa bi innillah, kecuali dengan izin Allah. Kitaban muajjala, sesuai catatan yang ditentukan, yang sudah dicatat. Ada ya kejadian, jadi dia sebenarnya mungkin ingin bunuh diri, tapi ternyata ajalnya belum waktunya meninggal, maka dia pun gak bisa meninggal. Dia sudah minum racun, anaknya diracun, ternyata anaknya ini yang meninggal, dia gak meninggal. Dia dibawa ke rumah sakit, ternyata masih hidup lama lagi. Nah, ini berarti dia belum ditakdirkan meninggal. tidak bisa diajukan dan tidak bisa dimundurkan walaupun satu detik. Ini tidak bisa. Di sini disebutkan walaupun sesaat mau atau satu detik pun enggak bisa. Setiap seluruh yang ada di muka bumi ini kalau sudah waktunya meninggal maka akan meninggal. Walaupun dia bersembunyi di benteng yang kokoh atau dia masuk ke dalam bumi misalkan buat bunker biar enggak malaikat enggak bisa datang. Enggak bisa. Walaupun ditutup kayak apa namanya malaikat maut sudah Allah suruh ini waktunya fulan dicabut nyawa maka malaikat pun maut tetap bisa menemui dia walaupun dia di dasar bumi atau di tengah lautan atau di tengah hutan dia tetap meninggal. Kemudian wa yashaduna anna man mata aw kutila faqad inqada ajaluhu al musamma lahu. Dan setiap muslim, setiap orang yang beriman mempersaksikan bahasanya kalau orang meninggal atau terbunuh maka sungguh telah selesai ajalnya, telah berakhir masa hidupnya al-musamma lahu yang sudah ditentukan baginya, sudah dipersiapkan untuknya. Jadi misalkan seseorang meninggal, jadi seseorang di rumahnya kemudian ada pencuri masuk, pencuri tersebut membunuh si pemilik rumah, maka si pemilik rumah itu di saat itu dia meninggal, meninggal karena sudah ajalnya memang sudah tiba. Memang waktunya dia meninggal di saat itu. Karena Allah Ta'ala di, selain mentakdirkan seseorang meninggal, Allah juga mentakdirkan sebab-sebab seseorang meninggalnya dengan apa. Ada orang meninggal sebabnya karena terbakar. Ada orang meninggal disebabkan karena tenggelam. Ada orang meninggal disebabkan karena kena reruntuhan bangunan. Jadi dia meninggal dan dia meninggal karena apa dan dia meninggal di mana itu sudah Allah takdirkan seluruhnya. Jadi keliru kalau ada ucapan atau anggapan oh dia itu sebenarnya ajalnya masih lama, sebenarnya umurnya sampai 40 tahun nah, gara-gara ada pencuri tadi dia masih umur 35 dibunuh. Nah, coba kalau dia enggak dibunuh pasti hidupnya masih lama, mungkin 40 masih 50. Ini anggapan yang salah, ucapan yang keliru, keyakinan yang salah. Karena seseorang meninggal itu pasti dengan takdir Allah dan Allah pun mentakdirkan sebab-sebab orang tersebut bisa meninggal. Jadi siapapun kalau sudah Allah takdirkan meninggal dimanapun dia akan meninggal dengan sebab apapun dia meninggal dengan sebab-sebab yang Allah takdirkan sehingga kita tidak tahu. Maka kita banyak-banyak berdoa pada Allah semoga kita meninggal di atas husnul khotimah. Kita tidak tahu kita meninggal di saat bagaimana, apakah di saat ibadah, di saat sholat, ataukah kita meninggal di saat baca Quran, Atakah kita meninggal di saat ikut taklim pengajian? Atau naudzubillah kita meninggal di saat kita melakukan kemaksiatan? Naudzubillah min dzalik. Wa ma tadri nafsu madza taksibu gadan, wa ma tadri nafsu bi ayyi adin tamut. Seseorang setelah tidak tahu apa yang akan diusahakan besok, dan setiap jiwa juga tidak tahu dia akan meninggal di mana. Sehingga kita benar-benar berdoa pada Allah, jangan sampai kita meninggal di atas suhul khotimah. Dan seseorang misalkan lari karena takut mati, takut meninggal, misalkan kalau dulu zaman dahulu zamannya para sahabat, ini ada orang-orang munafik, mereka di saat diseru untuk jihad, maka orang-orang munafik tersebut enggan, khawatir kalau nanti meninggal di medan pertempuran. Maka Allah pun menegur mereka. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzi nakutiba 'alaihimul qatlu ila madajihim." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntum, seandainya kalian di rumah-rumah kalian, la barazal ladzi nakutiba 'alaihimul qatlu." Walaupun kalian di rumah-rumah kalian, pasti dan pasti kematian akan mendatangi kalian. Kematian yang sudah dicatat bagi kalian akan datang menemu kalian. Ila madajim, walaupun kalian berada di tempat-tempat tidur. Jadi lari dari kematian ini tidak mungkin, karena masing-masing pasti akan meninggal. Dan dicontohkan pula dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah, ini ada sekelompok kaum, mereka itu takut mati, padahal namanya kematian sudah Allah tentukan. Ada suatu kaum, mereka ribuan keluar dari desa, tujuannya agar tidak mati, padahal akan tetapi Allah tentukan ajal mereka. Wa ulufun hadarul maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahu. Mereka keluar dari desa mereka, dari kampung mereka. Wahum ulufun, ribuan jumlahnya. Hadaral maut, dalam rangka keluar dari desa, takut mati. Karena di desa tersebut ada suatu wabah, suatu penyakit yang menular. Padahal kalau dia tidak ditakdirkan meninggal, ya enggak akan meninggal. Tapi ini kompak, serempak, semuanya takut mati. Oke, nanti aku kalau di sini nanti mati. Akhirnya keluar bareng-bareng. Akhirnya Allah pun matikan mereka semuanya. Di saat mereka keluar dari kampung, faqala lahumullah mutu, matilah kalian. Tsumma ahya, kemudian Allah pun menghidupkan mereka. Ini untuk diambil pelajaran bahwasanya lari dari kematian ini tidak ada manfaatnya. Intinya kita yakin seluruhnya sudah Allah takdirkan, dan kita tawakal pada Allah. Wa qala ta'ala aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah, di mana saja kalian berada, yudrikumul mautu, kematian akan menjumpai kalian. Walau kuntum fi burujim musayyadah, seandainya walaupun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh. Ini seluruh kita akan meninggal dimanapun kita berada. Kita hidup di rumah, di gubuk yang meninggal. Rumah kita kaya, megah, kita juga bisa meninggal. Rumah kita seperti rumahnya raja istana, juga bisa meninggal. Jadi kita persiapkan apa yang kita mampu dari ibadah-ibadah. Jangan sampai kita terlena dengan apa yang di dunia ini. Jangan merasa, wah ini aku masih baru saja menikmati enaknya hidup, semoga aku masih panjang umurnya. Jangan. Jadi masing-masing kita terus waspada, terus berhati-hati. Setiap saat, setiap waktu bisa jadi malaikat maut menjemput kita. Banyak dari manusia mereka lengah, mereka lalai, dikira umurnya masih panjang. Dia masih punya angan-angan yang banyak sekali. Mungkin dia dulunya miskin, terus jadi kaya. Angan-angannya banyak sekali, pengen punya ini, pengen punya itu. Akhirnya dia lalai, dia sibuk dengan dunia, sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan apa yang dia miliki. Akhirnya di saat malaikat maut datang menjemput, dia enggak siap. Dia menyesal. Sehingga kita yakini masing-masing kita ajalnya sudah ditentukan. Maka kita benar-benar persiapkan, benar-benar kita cari bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Kelak di hari itu masing-masing orang inginnya masih ingin hidup lagi agar bisa menambah amalan, tapi tidaklah mungkin bagi mereka untuk kembali ke dunia, karena mereka sudah di hari akhir, tinggal penentuan apakah masuk jannah, masuk atau masuk neraka. Ini bab ini selesai, yaitu bab pembahasan masing-masing makhluk punya ajal, punya waktu akhir di dunia ini. Kita baca bab selanjutnya, membaca sedikit. Waswasatu syayatin, waswas syaitan. Qala al-allama Abu Utsman As-Sabuni, wa yatayaqqanuna anna Allaha subhanahu khalaqa syayatin yuwaswisuna lil adamiyyin. Mereka orang-orang muslim, orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin bahwasanya Allah taala, Allah subhanahu wa taala menciptakan setan-setan, yang setan-setan tersebut memberi was-was, memberi bisikan-bisikan kepada anak Adam. Ini harus kita yakini. Jadi bisikan-bisikan kejelekan yang ada pada kita itu datangnya dari was-was setan, dari bisikan-bisikan setan. Jadi kita harus waspada. Jangan terus, wah ini bisikan ini sesuai sama keinginanku ini. Nah ini berarti bagus ini. Jangan. Kalau bisikan tersebut mengajak untuk kejelekan, mengajak untuk bermaksiat pada Allah, ketahuilah itu bisikan dari setan. Jangan kita lakukan, jangan kita turuti hawa nafsu kita. Karena setan terus ingin menyesatkan manusia. Mereka itu Pak, ayah mereka yaitu iblis. Iblis ini sudah bersumpah ingin mentergelincirkan manusia, ingin menyesatkan seluruh manusia. Ini ucapan iblis yang diabadikan oleh Allah Ta'ala agar manusia tahu bahwasanya iblis dan bala tentaranya ingin menyesatkan manusia seluruhnya. Fabi izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la'uhyannahum ajma'in, sungguh aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Ini janji iblis benar-benar luar biasa. Bukan tak saya sesatkan satu orang, dua orang, tiga orang, seluruh manusia mau aku sesatkan. Ini janji iblis kepada Allah. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati dari tipu daya iblis dan bala tentaranya. Dimana Allah pun juga menasihati kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaiton. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Fa innahu lakum adu. Sesungguhnya setan itu benar-benar musuh kalian. Jadi kalau ada bisikan-bisikan untuk berbuat jelek, itu tujuannya setan untuk menyesatkan kita. Jangan terus kita tanggapi ya, ini mumpung kesempatan, tidak ada orang, tidak ada yang tahu, pas sesuai dengan nafsu kita, akhirnya menuruti apa yang bisiki oleh setan. Ini jangan seperti itu. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan, mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan. Karena setan adalah benar-benar musuh kita. Fattakhidhu aduwwa. Allah berfirman, fattakhidhu aduwwa. Maka jadikanlah setan itu musuh kalian. Jangan jadikan teman. Setan musuh kita seluruhnya. Jadi kalau ada saudara kita mungkin tergelincir mengikuti bisikan setan, mengikuti hawa nafsu, maka kita ingatkan, kita nasihati bahwasanya engkau di dunia tujuannya apa? Tujuannya untuk ibadah, tujuannya untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, untuk beribadah, untuk taat pada Allah. Jangan turuti setan, jangan ikuti setan. Kalau engkau mengikuti setan, menuruti apa yang dibisiki oleh setan, kamu besok enggak akan bertemu sama Allah. Kamu akan masuk neraka. Padahal tujuan kita di dunia, tujuannya kita akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan amalan kita. Maka kita konsentrasi benar-benar, kita ibadah dengan serius untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan dalam surat An-Nas pun Allah Ta'ala mengingatkan apa, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas min syarril waswasil khannas. Kul, katakan, a'udhu bi rabbin nas, aku berlindung kepada Rabb manusia, kepada Allah Azza wa Jalla. Malikin nas, penguasa manusia, ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejelekan was-was, bisikan-bisikan al-khannas, itu setan, bisikan setan. Nah, al-khannas, setan disebut al-khannas, dijuluki al-khannas kenapa? Karena dia bentuknya menyerang mundur, menyerang mundur. Di saat kita lengah, dia menyerang, dia bisik-bisiki. Kalau kita kuat, dia mundur. Itu ciri-ciri tipu daya setan. Di saat kita lemah, misalkan kita pas sakit, sakit ini kan akhirnya sedih. Kita sedih, kita berangan-angan, aku kok tidak seperti fulan, sehat, bisa kesana, bisa kemari. Akhirnya setan masuk. Nah, ini orang ini pas lengah ini, tidak berzikir, memiliki angan-angan, akhirnya dibisiki setan. Iya ya, Allah enggak adil, padahal kamu biasa ibadah serius, kok sakit, dia fulan kesehariannya sering bermaksiat, sehat-sehat saja. Nah, ini bisikan-bisikan seperti ini kita harus waspada. Jangan kita mengiyakan, jangan kita turuti. Ini bisikan-bisikan setan agar kita tersesat, agar kita jauh dari jalannya Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin sampai sini yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.